pertama jumpa denganmu, kini hatiku rasa terganggu. Inikah cinta yang datang memburu dalam lubuk hatiku? Tidak ku sangka kau pandai merayu, suaramu membuatku tergoda. Aku pun jua merasa begitu jatuh cinta. Walaupun kita baru bertemu, merajut kasih cintamu cintaku. Mungkinkah kita akan bersatu seiring dalam senada rindu? Sungguh ku tak mampu bila berjauhan dengan dirimu, oh sayangku. Cinta yang bersemi di dalam hatiku hanya untukmu. Tidak pernah lagi ku merasa ragu, resah dan pilu di hati. Pertama jumpa denganmu, kini hatiku rasa terganggu. Inikah cinta yang datang memburu dalam lubuk hatiku? Tidak ku sangka kau pandai merayu, suaramu membuatku tergoda. Jua merasa begitu jatuh cinta padamu. Walaupun kita baru bertemu, merajut kasih cintamu cintaku. Mungkinkah kita akan bersatu seiring dalam senada rindu? Tak mampu bila berjauhan dengan dirimu, oh sayangku. Cinta yang bersemi di dalam hatiku hanya untukmu. Tidak pernah lagi ku merasa ragu, resah dan pilu di hati. Berjauhan dengan dirimu, oh sayangku. Cinta yang bersemi di dalam